Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan terima kasih kita kepada Radio Republik Indonesia yang telah memberikan kepada kita kesehatan iman, lahir dan batin, serta yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk mengudara di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling bahagia di dunia dan di akhirat. Kita meneladaninya sebagai sosok muslim sejati agar kita dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Hari ini kita telah akan mengkaji ayat 44 dari surah Al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ashabu madyan wa kuzziba Musa fa amlaitu lil kafirina summa akhaztuhum fa kaifa kana nakir. Penduduk Madyan, Musa juga telah didustakan, namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir, kemudian aku siksa mereka, maka betapa hebatnya siksaanku. Pendengar yang dirahmati Allah, wa ashabu Madyan masih terkait dengan ayat 42, ayat 43. Allah menceritakan, ketika engkau didustai, diingkari, ditolak, wahai Nabi Muhammad, maka sebelummu telah ditolak. Sejak zaman Nabi Nuh, ada kaum Nuh menolak Nabi Nuh, kaum Ad menolak Nabi Saleh, kaum Samud juga menolak nabinya, kaum Ibrahim menolak Nabi Ibrahim, kaum Lut menolak Nabi Lut, wa ashabu Madyan menolak nabinya. Begitu juga di ayat 44 ini, wa kuzziba Musa, Nabi Musa pun ditolak. Seorang nabi yang mulia yang memiliki perjalanan panjang dengan Bani Israel, yang memiliki hubungan khusus dengan Fir'aun karena dia adalah ayah angkat, dan Nabi Musa pernah sempat menjadi anak angkat, tetapi keberadaan ayah dan anak angkat ini pun ditolak. Fir'aun menolak kenabian Nabi Musa, walaupun sudah beberapa kali terjepit, terhimpit. Fir'aun tetap menolak ajakan Nabi Musa untuk menyembah Allah, dan jadilah manusia yang mulia, wahai Fir'aun, dengan menempatkan dirimu sebagai makhluk biasa, bukan khalik, bukan Tuhan. Tetapi apa yang diminta oleh Nabi Musa ditolak oleh Fir'aun. Begitu juga ajakan Nabi Musa ditolak oleh Bani Israel. Jangan menyembah al-ajal, patung berhala. Mukjizat yang telah diberikan Allah kepada Nabi Musa di hadapan Fir'aun dan di hadapan Bani Israel sebenarnya sudah cukup kuat untuk menyadarkan Fir'aun dan Bani Israel akan keesaan Allah dan bahwa Nabi Musa adalah utusan dia. Namun ketika ajakan yang baik, ajakan yang santun, ajakan yang penuh kasih sayang, ajakan yang penuh dengan kehormatan diabaikan, ditolak, dicaci maki, dan dituduh sebagai kudeta, ingin menjatuhkan kerajaan Fir'aun, ingin menyengsarakan Bani Israel, Allah pun berkata kepada semua kaum, tidak saja bagi kaum Musa, juga kepada ashabu Madyan, kepada kaum Lut, kepada kaum Ibrahim, kepada kaum Samud, kepada Ad, kepada kaum Nuh. Fa'amlaitu lil kafirin, aku tunda orang-orang kafir, aku beri tenggang waktu kepada orang-orang yang menyakiti utusanku, yang menyakiti para nabiku, ku beri kesempatan kepada dia dengan dua harapan. Pertama, mudah-mudahan dia mau bertobat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diberi kesempatan tenggang waktu yang lama dengan harapan dia mau berpikir cerdas dan mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah. Atau yang kedua, ditunda untuk mendatangkan siksa dunia yang pedih sebelum mendapatkan siksa akhirat yang sungguh luar biasa. Summa akhadtuhum fa kaifa kana nakir. Kemudian aku siksa mereka. Kalau peluang taubat tidak diterima, maka jangan salahkan bila Allah dengan keadilannya menyiksa kaum kafir yang telah diberi kesempatan begitu panjang dan lama. Betapa hebatnya siksaan Allah. Fa kaifa kana nakir. Di studio telah hadir Ustaz kita yang tidak asing lagi, Ustaz Haji Suhaidi LCMA, alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Kami persilakan Pak Ustaz. Terima kasih kepada Dr. Zainal Arifin yang menjelaskan ayat 44. Wa ashabul madyana wa kudziba Musa fa amlaitu lil kafirina summa akhadtuhum fa kaifa kana nakir. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa umat-umat Nabi Musa dan umat-umat sebelumnya, umat kaum Nuh, umat kaum Ad, umat kaum Samud, umat kaum Lut, umat kaum Ibrahim, ashabul Madian, umat Nabi Musa, semua mendustakan para-para Nabi. Dan mereka tidak terima apa yang diberikan kebenaran seorang Nabi kepada umatnya. Umatnya tidak terima. Tidak terima bahwa Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, Nabi Lut dan Nabi Samud dan kaum Nuh dan para-para Nabi sebelumnya, mereka tidak terima bahwa mereka itu ada para-para Nuh Ad itu adalah seorang Nabi. Mereka senantiasa mendustakan Nabi dan mendustakan ayat-ayat yang diturunkan Allah kepada para-para Nabi yang tersebut. Lebih-lebih lagi kepada Nabi Musa yang Allah berikan mukjizat, yaitu kitab dan suhuf, yaitu mukjizat berupa tongkat, mukjizat berupa bisa menghidupkan orang mati ketika seseorang kaya yang dibunuh, maka dengan izin Allah Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati. Ketika ditanya siapa yang membunuhmu, sanu, maka hiduplah. Setelah itu dia meninggal dunia kembali. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita ambil dari ayat ini? Kita ambil dari ayat ini bahwa para-para nabi itu cobaannya sangat besar. Seperti Nabi Musa alaihi salam, sampai-sampai ayah angkatnya sendiri Fir'aun tidak mengakui dia seorang nabi dan tidak mempercayai kitab yang dibawa oleh Nabi Musa. Nah, oleh sebab itu maka Nabi Musa pun hijrah. Setelah hijrah maka dia kembali pulang, tidak berapa lama kembali pulang dan menaikkan tongkatnya sehingga istana Fir'aun pada ketika itu bercahaya akibat tongkat Nabi Musa. Begitu juga ketika ular-ular yang ada di sekitarnya bahwa mau ahli nujum, ahli dukun, maka ketika dipukulkan Nabi Musa tongkatnya, maka tongkatnya menjadi ular yang paling besar, maka memakan ular-ular ahli nujum tersebut. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang dibawa oleh para nabi itu adalah merupakan benar. Apa yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya yaitu adalah merupakan kebenaran yang sama, yang harus kita imani dan kita harus mengamalkan, seperti keimanan yang dimiliki oleh kaum Nuh, Ad, Samud dan Lut, dan lebih-lebih kepada Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa sampai sini dulu, serahkan kepada Dr. Ardiansah. Ya, terima kasih Ustaz Suhaidi. Ayat ini sebenarnya memberi pesan kepada orang yang beriman bahwa ketika Anda beriman, Anda memiliki kekuatan yang luar biasa. Imanmu adalah kekuatanmu. Rasakan kekuatanmu berkat imanmu. Imanmu adalah sumber kebahagiaanmu. Rasakan kebahagiaanmu berkat imanmu. Imanmu membuat kamu jauh dari siksaan. Rasakan bagaimana engkau dapat terhindar dari siksaan. Inilah yang diinginkan dari ayat 44 yang kita kaji pada hari ini. Walaupun ini kisah masa lalu, tapi kuasa Allah tetap kekal dan abadi. Kita dapat merasakannya hari ini dan akan datang. Apa jaminan hidupmu? Imanmu adalah jaminan hidupmu. Berbahagialah kamu berkat iman kepada Allah. Berbahagialah kamu berkat iman bahwa surga dan neraka itu benar adanya. Berbahagialah kamu karena Al-Quran satu-satunya, kitab suci dan mukjizat dalam waktu yang bersamaan. Azab Allah terhadap kaum kafir dan nasib mereka yang sangat buruk adalah konsekuensi logis dari akibat perbuatan mereka sendiri. Maka agar terhindar dari azab Allah, berimanlah, dan itulah modal hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.